mubalig beda dengan da'i. Yeah. Kalau mubalig, tidak disyaratkan dia memiliki ilmu khusus untuk menguasai materi yang disampaikan. Yang penting dia share pada orang, itu sudah tabligh. Jelas ya? Dan dia mendapatkan pahala kebaikan dari situ. Ya. Hadis Muslim misalnya, nomor hadis 1893. Sifatnya disebut tabligh, ya, tabligh, ya. Mubaligh itu artinya penyampai, yang menyampaikan sesuatu. Ya. Pesan yang disampaikannya disebut dengan tabligh. Ya. Misal, Anda sepulang belajar dari sini, kemudian menyampaikan pesan-pesan ini kepada keluarga atau teman-teman terkait, maka seketika Anda menjadi mubaligh, penyampai pesan. Dan tidak harus pakai peci dulu, pakai jorban, tidak usah ya. Jadi Anda sampaikan, itu sudah mubaligh otomatis. Kecuali ada nuansa yang lain, gitu kan? Ah, saya mau jadi mubaligh dulu, misalnya kan? Pakai tidak. Anda kembali sampaikan, Anda share di Facebook, Anda mubaligh, gitu kan? Baik, jelas ya? Jadi, kecuali dalam konteks tertentu. Yang kedua, Anda sudah mengajak orang. Jadi kalau mubaligh cuma nyampaikan. Ya, nggak tentu ngajak. Ya, saya tadi belajar ini yang saya pelajari. Anda sampaikan pada orang misalnya, itu tabligh. Baik. Tapi kalau Anda sudah mengajak, yuk ke masjid, kan? Ayo kita begini, ayo kita begitu, ajakan pada kebaikan, maka berubah menjadi da'i namanya. Da'i. Sifatnya disebut dakwah. Da'i. Sifatnya disebut dengan dakwah. Masya Allah. Sudah? Da'i sifatnya disebut dengan dakwah. Nah, mubalig beda dengan da'i. Ya. Kalau mubalig, tidak disyaratkan dia memiliki ilmu khusus untuk menguasai materi yang disampaikan. Yang penting dia share pada orang, itu sudah tabligh. Jelas ya? Dan dia mendapatkan pahala kebaikan dari situ. Ya. Hadis Muslim misalnya, nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusu min ajri syai. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah ya. Anda punya misalnya gambaran sekarang belajar tentang keutamaan sholat 5 waktu. Anda share misalnya di Facebook, kan? Lalu ada orang lihat status Anda atau share Anda, lalu dia amalkan, dia jaga itu. Setiap dia menjaga amalannya, Anda mendapatkan pahalanya. Tidak cukup dengan amin. Praktekkan dulu gitu ya. Kalau cuma amin-amin saja enggak akan dapat ya. Jadi Anda tuliskan dulu. Ini aneh ya. Kalau Anda bisa berbuat yang baik-baik, kenapa menulis yang tidak bermanfaat itu? Ya Anda bisa tuliskan yang baik-baik. Waktu sholat sekarang kan, Anda cuma nyampaikan aja. Sekitaran Kelapa Gading gitu kan. Subuh jam sekian, zuhur jam sekian, sampai isya jam sekian. Teman Anda begitu melihat, oh ya saya belum sholat ya. Dia sholat. Itu begitu dia sholat, Anda mendapatkan pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Jadi kalau Anda bisa menulis yang baik, ngapain nulis yang gak bermanfaat? Mendung. Duh, mendung. Kirim aja kan? Ngapain kita kerjaan? Kita manfaatnya gitu kan? Time, ya. Apalagi nulis-nulis yang tidak benar kan? Ya, Anda lihat teman agak beda sedikit, jalannya gak nyapa, Anda tuliskan. Kenapa sih harus curhat pada orang yang tidak ada urusannya dengan Anda? Kalau Anda punya masalah dengan orang tertentu, langsung pada orangnya. Anda lewat di sini, teman lewat, tidak nyapa Anda. Anda bisa tegur, assalamualaikum. Kok buru-buru, khti, gitu kan? Bisa sapa aja. Daripada prasangka yang tidak baik. Anda tulis, gak nyangka dia seperti itu. Anda sedang nyangka. Gak nyangka ya, Anda sedang nyangka gitu. Jadi buang sesuatu yang gak bermanfaat, diselesaikan dengan baik ya. Jelas di sini?